Sudikah kau memaafkan aku bila ku beritahu bahwa aku tak selalu seperti yang kau mau. Aku tak seindah itu. Aku tak seindah itu. Kadang aku ingin berpaling, bahkan saat kau ada di sini. Saat kau ada di